yaqul haqqan wa in kana murra. Hendaknya saya berucap yang hak walaupun itu pahit. Iya. Dan tentunya penyampaian ya kebenaran ini semuanya dibangun di atas tugas yang keempat. Tugas yang keempat dari ahli ulama adalah dia berdakwah dengan hikmah. Dia berdakwah dengan hikmah. Menyampaikan agama itu dengan hikmah. Karena itu dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kalian di jalan Rabb kalian dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Di dalam berdakwah kadang seorang dai berlemah lembut. Dai asal dalam dakwah. Dan di dalam berdakwah, ya, kadang seorang dai agak tegas di dalam penyampaian. Ini pada kondisi dan keadaan yang dia pandang cocok untuk hal tersebut. Kalau dia letakkan setiap tempat pada porsinya masing-masing, maka itu adalah hikmah. Itu adalah hikmah. Sebab lemah lembut dikenal di dalam syariat kita. Sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam Al-Quran, "Bagaimana rahmatin minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Karena rahmat dari Rabbmu wahai Nabi Muhammad, engkau lemah lembut kepada mereka. Engkau lemah lembut kepada manusia. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, niscaya manusia akan lari dari kamu. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Alaikum birrizq." فإن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء إلا شانه. Hendaknya kalian senantiasa berpegang dengan akhlak berlemah lembut. Sebab lemah lembut itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan mempercantik menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperjelek sesuatu tersebut. Ya. Kita diperintah untuk lemah lembut. Dan dimaklumi juga dari kisah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kadang keras dan tegas, seperti beliau menyinggung orang-orang Khawarij yang Nabi kabarkan bahwa mereka akan memerangi umat Islam, melakukan penggembosan terhadap manusia untuk melakukan kudeta terhadap penguasanya dan lain-lainnya dari sifat Khawarij. Nabi terangkan tentang mereka, ulaika kilabi ahli an-nar, mereka adalah anjing-anjing api neraka. Ini bahasa yang sangat tegas kan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ketika melihat para sahabatnya beruduk, ya, mereka beruduk, kakinya tidak dicuci, hanya sekedar diusap saja, sehingga tumit-tumitnya tidak tersentuh air. Maka Nabi berteriak dengan suara yang sangat keras dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ya, ini dengan suara yang keras. Ini semuanya dengan hikmah. Sebab pada posisi yang seperti ini sangat tepat. Sahabat sudah terpelajar, mereka siap menerima petunjuk. Sudah diberikan tuntunan yang tepat, tapi mereka lalai dalam melaksanakannya. Maka perlu ketegasan agar supaya mereka tidak mengulanginya lagi pada kali yang keduanya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak dengan suara yang tinggi, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Iya. Maka ini diantara bentuk hikmah. Dan tentunya seorang dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala harus mempunyai sifat-sifat. Iya. Harus mempunyai sifat-sifat. Dan di antara sifat-sifat ini dia hikmah di dalam berdakwah. Dan di antara sifat seorang dai, dia mempunyai ilmu terhadap apa yang dia dakwakan. Dia mempunyai ilmu terhadap apa yang dia dakwakan. Sebab orang yang jahil itu tidak pantas untuk menjadi dai. Ya, sebab orang yang jahil tidak bisa menggambarkan obat itu kepada manusia. Sebagaimana misalnya seorang dokter yang mengobati badan manusia, ya, dia mengobati badan manusia itu butuh orang yang ahli dan punya ilmu di dalam hal tersebut. Maka demikian pula orang yang mengobati batin manusia juga para dokter yang mengobati batin manusia, dan di sini mereka adalah para ulama, juga harus mempunyai ilmu sehingga bisa memberikan obat yang tepat pada setiap penyakit atau setiap masalah yang dihadapi oleh umat. Ya, karena itu kita diperintah di dalam Al-Quran untuk berdakwah di atas basirah, dan basirah itu artinya di atas ilmu, di atas keyakinan. Ya, dan keyakinan tidaklah muncul kecuali dibangun di atas ilmu yang kuat. Dibangun di atas ilmu yang kuat. Dan kita diperintah untuk berjidal, mendebat orang-orang yang menyerukan kebatilan, ya, dari ahli kitab maupun selainnya. Dan kita diperintah untuk berjidal, dan ini pun dengan ilmu. Allah firman, "Wajadilhum billati hi ahsan." Dan berjidallah kalian dengan mereka dengan sesuatu yang paling baik. Sesuatu yang paling baik adalah dengan tuntunan. Dan ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan bekal untuk Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini ulama sahabat. ulama sahabat. Ya, beliau berikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka satati qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sudah diberikan pengertian oleh Nabi supaya dia mempersiapkan ahlul kitab itu banyak kerancuan-kerancuan pemikiran yang dia bisa hadapkan kepada kalian. Kalian harus mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Ya. Kemudian di antara sifat seorang dai adalah dia beramal dengan apa yang dia sampaikan. Dia beramal dengan apa yang dia sampaikan. Ya, sebab dia adalah seorang panutan di tengah manusia. Ya. Dan sebagai panutan, ucapannya, perbuatannya, ya, tidak boleh saling bertentangan. Jangan sampai ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Jangan sampai perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Karena itu Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa islaha man fata." Kata Nabi Syuaib alaihi salam, "Saya tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang saya larang kepada kalian." Maksudnya saya kalau sudah melarang kalian terhadap hal tersebut, tidak mungkin saya melakukannya. Ya. Saya hanya menghendaki perbaikan untuk kalian sesuai dengan kemampuanku. Dan di antara sifat seorang dai, ya, adalah dia ikhlas di dalam dakwahnya. Dia ikhlas di dalam berdakwah. Ukuran ikhlas, dia berdakwah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Dan ikhlas adalah dia berdakwah karena dakwah ini adalah sebuah ibadah dan kewajiban akan ilmu yang dia miliki hendaknya disampaikan kepada manusia. Ya. Dan ini adalah suatu keikhlasan. Karena itu dari akhlak para nabi dan para rasul yang dikisahkan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, bisa dibaca di surah Al-A'raf, bisa dibaca di surah Syu'ara, ya, juga bisa dibaca di surah Qas. Dan lainnya dari surah di dalam Al-Quran, ucapan-ucapan para nabi, "La as'alukum alaihi ajra." Saya tidak pernah meminta imbalan, ya, kepada kalian terhadap apa yang saya sampaikan. Ya, dalam ayat yang lain, "La as'alukum alaihi mala." Saya tidak pernah meminta harta dari kalian. Ini menunjukkan keikhlasan. Dan mereka hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan seorang yang berilmu. Kalau dia memohon atau kalau dia di dalam dakwah yang mengharapkan akhirat, maka Allah akan membukakan dunia untuknya. Itu adalah suatu hal yang dipastikan. Sebaliknya, siapa yang menghendaki dunia, maka Allah persempit untuknya kehidupan dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini hadis sengaja disebutkan sebab ini termasuk hadis-hadis yang merupakan kaidah kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hamma, farraqa Allahu shamla wa ja'ala al-faqr bayna aynayhi wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang dunia itu adalah tujuan utamanya dalam hidup, maka Allah akan menceraikan usahanya. Ya. Dan akan dijadikan kefakiran di pelupuk matanya. Dan tidak akan datang kepada dia dunia kecuali apa yang ditetapkan saja untuknya. Dan sebaliknya, "Wa man kana fil akhirati hamma," siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, jama Allahu syamla, Allah akan membantu dia di dalam setiap upayanya. "Wa ja'ala al-ghina fi qalbi," dan akan dijadikan rasa kecukupan di dalam hatinya. "Wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghibah," dan datang dunia kepadanya dan dunia dalam keadaan berlomba-lomba. Ini adalah kehidupan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kehidupan orang yang menghendaki akhirat dan orang yang tidak menghendaki akhirat. Karena itu, ini diantara prinsip kehidupan yang hendaknya kita ingat dan senantiasa kita perhatikan. Kemudian diantara akhlak seorang dai adalah dia mendahulukan yang paling penting, kemudian yang terpenting setelahnya. Ada prioritas di dalam berdakwah. Ya. Dan prioritas utama di dalam berdakwah di jalan Allah adalah memperbaiki akidah manusia, memperbaiki tauhid manusia. Dan ini insyaallah taala kita akan lebih perinci nanti di masalah menegakkan keamanan. Ya. Kemudian di antara akhlak seorang dai adalah bersabar terhadap apa yang dia alami di jalan dakwah. Ya. Seorang yang berdakwah, ya, tentunya akan menghadapi rintangan dan tantangan. Ya. Tentunya banyak duri-duri yang bertebaran, banyak kerikil tajam yang berserakan. Ya, dia harus bersabar dalam hal tersebut, ya, menghadapi seluruh hal itu. Ya. Karena itu, di antara hal yang sangat penting bagi seorang dai, dia rela untuk bersabar dan rela untuk berkorban. Ya, rela untuk berkorban. Nah, dan ini termasuk hal yang hendaknya diingat, bahwa di antara perkara yang menyebabkan banyak dai di jalan Allah berjatuhan di tengah jalan, karena mereka ketika berdakwah, ya, tidak menjadikan hal ini sebagai prinsipnya. bahwa harusnya mereka yang melayani manusia, bukan manusia yang melayani mereka. Ya. Sikap seorang dai, dia adalah pelayan bagi manusia. Bukan dia menghendaki manusia melayaninya. Ya. Tapi dia memberikan wijangan, berkorban untuk mereka, memberikan segala kemampuannya dan pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini pun walaupun kita berbicara tentang dai, namun tentunya ya, seluruh manusia juga ya, tercakup di dalamnya. Apakah itu dalam, dari kalangan penguasa maupun yang lainnya. Dan akan datang insyaAllah ta'ala sebagian penjelasan tentang hal ini. Kemudian diantara sifat seorang dai juga, dia hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak dengan akhlak yang hasan. Ya, kerana itu diantara wasiat perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berucaplah kalian berdua, wahai Nabi Musa Nabi Harun, berucaplah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun ini bisa mengingat atau dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan seorang dai itu berakhlak dengan akhlak yang baik, sebab dia adalah panutan di tengah manusia, yang dengan hal tersebut ia juga mendapatkan kebaikan di tengah manusia. Dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi amalan jariahnya yang tidak akan terputus insyaallah taala sampai hari kiamat. Ini sebagian kewajiban dari kewajiban para ulama. Ya. Kemudian mungkin kita pindah kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hak-hak dan kewajiban para penguasa. Ya. Adapun hak-hak dari para penguasa ya, sangat banyak sekali diterangkan di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kewajiban atau di antara hak-hak para penguasa adalah didengar dan ditaati. Itu yang pertama. Didengar dan ditaati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan taatlah kalian kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr di sini arti asalnya adalah penguasa. Ya. Penguasa itu arti asalnya. Namun para ulama kemudian menafsirkannya penguasa dan ulama. Kenapa? Sebab Rasulullah beliau adalah penguasa dan beliau juga ahli ulama. Abu Bakar penguasa dan beliau juga ahli ulama. Umar bin Khattab penguasa. Beliau ada juga orang yang sangat berilmu. Demikian pula Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Dan sejumlah penguasa setelahnya. Kemudian setelah itu, ya, terpisah. Ada sebagian penguasa dan dia tidak mendalami agama yang banyak. Maka penguasa tidak mendalami agama ini, tapi dia sangat mendalami cara mengatur kekuasaan. Maka dia mengambil bantuan dari ahli ulama, dijadikan sebagai pembantunya sehingga tetap terwujud apa yang diinginkan di dalam ayat. Ya, karena itu mana umara adalah ulama dan umara, atau mana ulil amr di sini adalah ulama dan umara, yaitu penguasa dan ahli ulama. Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada mereka. Jadi di dalam konteks ayat ini, ya, terdapat di dalamnya kewajiban untuk taat kepada ulil amr, dan ketaatan kepada mereka ini mengharuskan tidak boleh kita melanggar ya, perintah mereka dan keluar dan ketaatan kepada mereka. Tapi di sini ada rahasia dari konteks ayat. Tatkala disebut ketaatan kepada Allah, maka ditegaskan kalimat perintah di depannya, taatlah kalian kepada Allah. Disebutkan ketaatan kepada Rasul, ditegaskan kalimat perintah pula, dan taatlah kepada Rasul. Begitu disebut ulama, tidak disebut kata perintah di depannya, hanya disebut dan ketika disebut ulil amr, tidak disebutkan kata perintah, langsung saja disebut dan ulil amr di antara kalian. Jadi kata para ulama bahwa ketaatan kepada ulil amr sepanjang mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, sepanjang perintah penguasa dan ulama itu adalah perintah yang ma'ruf, perintah yang baik, tidak ada pelanggaran di dalam syariat Islam ditaati. Adapun kalau ada pelanggaran dalam syariat yang memerintah kepada kemaksiatan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa karih illa ay yu'mara bi ma'siyah Fai umar bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Ya, atas seorang muslim kewajibannya mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang dia suka maupun dia tidak senang. Ya. Kecuali kalau dia diperintah dengan maksiat. Sebab kalau dia diperintah dengan maksiat tidak boleh dengar dan taat. Ya. Ya, kalau dia diperintah oleh penguasa, perintah ma'ruf tidak ada pelanggaran syariat, dia tidak suka melakukannya, maka dia tetap wajib untuk menjalankan perintah tersebut. Sebab ini adalah kewajiban di atas pundaknya terhadap ya, seorang penguasa. Dan Allah dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada saya, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada saya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada penguasanya, maka dia telah taat kepada saya, kata Rasul. Wa man ya'sil amir faqad afani. Siapa yang bermaksiat kepada penguasanya, maka kata Nabi, dia juga telah bermaksiat kepada saya. Ya. Dan di antara wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abu Dzar, inna khalili awsani an asma' wa athi' wa in kana abadan mujadda al-atraf. Saya sungguhnya khalili, kekasihku yaitu Nabi Muhammad, berwasiat kepada saya. Hendaknya saya mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun yang berkuasa terhadap saya adalah seorang budak yang terputus ya, telinga dan hidungnya. Ya. Maksudnya, dia tadinya tidak layak sebagai penguasa. Tetapi dia sudah berkuasa, tetap diperintah untuk mendengar dan taat. Ya. Maka ini adalah hak penguasa yang ditegaskan di dalam Nas Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini banyak sekali jumlahnya. Ya. Puluhan bahkan ratusan. Ya. Dan apa yang kita sebutkan adalah sebagian dari hadis-hadis tersebut. Ya. Karena itu para ulama rahimahullah ta'ala sepakat di dalam hadis akan wajibnya taat kepada penguasa di dalam hal yang ma'ruf. Maka setiap para ulama yang menulis buku berkaitan dengan masalah akidah yang dimasukkan ke dalam usul yang tepat, diterangkan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Sebab banyak dari manusia yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka menyimpang karena tidak memandang ada ketaatan di atas dirinya yang harus diberikan kepada seorang penguasa. Ya, kerana para ulama menerangkan tentang hal ini sebagai pokok keyakinan yang harus diyakini dan dipahami. Ya. Kemudian diantara hak penguasa adalah memuliakannya dan menghormatinya. Memuliakannya dan menghormatinya. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan 5 perkara. Siapa yang melakukan 5 perkara ini, maka kata Nabi SAW, dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah orang yang masuk kepada penguasanya dan dia ingin memuliakan dan menghormati penguasa tersebut. Ya. Dan juga di dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Ya, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, beliau termasuk sahabat yang sangat lantang menyampaikan hadis. Dan kadang karena beliau hanya menyampaikan saja tanpa memikirkan akibat di belakangnya. Ya, karena itu di masa beberapa pemerintahan di Utsman bin Affan, Abu Dzar pernah dilarang untuk menyampaikan hadis. Bahkan di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala ya, atau di masa Muawiyah, Abu Dzar dimasukkan ke Rabada, diasingkan ke Rabada sebab dia berada di kampung saya. Nah, maka ketika mendengar Abu Dzar diasingkan ke sana, sekelompokan dari ahli Iraq datang kepada Abu Dzar. Ya, berkata, wahai Abu Dzar, telah sampai kepada kami bahwa engkau diperbuat begini dan begini. Ya. Maka kata orang-orang ini, wahai Abu Dzar, pasang bendera. Maka akan datang kepada engkau orang-orang yang mengikuti kamu. Orang-orang yang akan menjadi pengikutmu. Ya. Kata Abu Dzar, pelan-pelan, wahai penduduk Islam, wahai penganut Islam, pelan-pelan. Sungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya kunu ba'di sultanun fa'idzuhu manis tamasa dullahu sabaratan fil Islam walam yukbal minhu taubatun hatta yu'idaha kamakana. Kata Abu Dzar, akan datang, kata Nabi SAW, akan datang setelahku pemerintah, maka agungkanlah pemerintah itu. Siapa yang mencari kehinaannya, maka dia telah membuat kerusakan yang sangat besar di dalam Islam dan tidak diterima taubatnya sampai dia mengembalikan hal tersebut sebagaimana mulanya. Ya. Maka di sini perintah untuk memuliakan penguasa. Dan dalam hadis Abu Bakrah, ya, Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya akramahullahu yawm al-qiyam wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya ahanahullahu yawm al-qiyam. Siapa yang memuliakan penguasa Allah di muka bumi, ya, maka Allah akan muliakan nanti dia di kemudian hari. Dan siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia kelak di kemudian hari. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa di antara hak penguasa dan kewajiban di dalam syariat adalah kita memuliakan penguasa kita. Kemudian di antara hak penguasa, ya, dia disebut dengan kebaikan. Ya. Disebut dengan kebaikan, tidak boleh digibah dan tidak boleh dicerca. Tidak boleh dicerca. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu." Sungguhnya para pembesar kami dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, semuanya melarang kami. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu kubara'akum." Jangan kalian mencerca penguasa-penguasa kalian. "Wala tabushuhu." Dan jangan kalian mengkhianati mereka. "Wala tabghiduhum." Dan jangan kalian membenci mereka. "Wattaqullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah. "Wasbiru." Dan bersabarlah kalian. Kalau memang ada kezaliman, kita diperintah untuk bersabar. Diperintah untuk bersabar. Kata Rasulullah, "Innal amra qarib." Sungguhnya perkara itu sangatlah dekat. Maksudnya kebaikan akan dekat datangnya, sebentar lagi akan datang. Ya. Maka di antara hal yang sangat penting sekali adalah seorang menjaga lisannya, tidak menunggu penguasa kecuali dengan penyebutan kebaikan dan menghargai hak-hak dan keberadaan mereka di tengah manusia. Ya. Kemudian di antara hak-hak penguasa yang diterangkan di dalam syariat kita adalah menasihati mereka. Menasihati mereka dengan nasihat yang baik. Dan agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihat." Agama adalah nasihat. Dia ditanya untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa a'ammatihi." Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah adalah takwa kepada Allah, menjalankan syariatnya dan seterusnya. Dan nasihat untuk Rasulnya. Nasihat untuk Rasulnya, mengetahui hak-hak beliau, menjalankan perintahnya dan seterusnya. Nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya, menghafalkan Al-Quran, menjaganya, mempelajari tafsirnya dan kandungannya dan seterusnya. Dan nasihat untuk para penguasa kaum muslimin. Nasihat untuk para penguasa kaum muslimin. Para ulama ketiga menjelaskan makna nasihat kepada para penguasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau terangkan, nasihat untuk para penguasa adalah pertama, membantu mereka di dalam melaksanakan tugas yang mereka jalankan. Satu. Yang kedua, mengingatkan mereka kalau mereka terjadi kelalaian. Ya. Kemudian yang ketiga, dari tugas atau dari nasihat untuk penguasa adalah menutupi kekurangan mereka. Ya. Kemudian yang keempat, dari nasihat terhadap penguasa, mengumpulkan kalimat kaum muslimin bersatu kepada mereka di bawah penguasa. Ya. Kemudian dari nasihat kepada penguasa, mengembalikan hati-hati yang tadinya benci kepada penguasa kembali untuk cinta kepada penguasa. Dan dari nasihat untuk penguasa, menolak kezaliman yang terjadi di tengah mereka supaya mereka terhindar dari kezaliman. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Unsur ahaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dalam keadaan dia dizalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau dia dizalimi wajar kita tolong. Tapi bagaimana dia membalimi? Bagaimana caranya kita tolong?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu larang dia dari kezalimannya, itu adalah pertolongan untuknya." Itu adalah pertolongan untuknya. Maka harus ada bentuk nasihat. Ya. Dan nasihat terhadap penguasa ini ada etikanya. Ada etika dan aturannya. Ya. Kalau nasihat yang sifatkan untuk ditujukan kepada perbaikan kepada penguasa, etikanya nasihat tersebut adalah dengan rahasia, tidak boleh diterang-terangkan. Ya. Ini adalah etika yang banyak manusia melalaikannya. Banyak manusia melalaikannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teks hadis yang dihafalkan oleh para ulama dan tertulis dalam buku-buku hadis. Tertulis dalam As-Sunnah karya Ibnu Abi Aqil. Ya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan hadis ini dari Iyad ibn Banah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man arada an yanṣaḥa li bi sultānin fala yubdihi 'alāniyan wal ya'khud bi yadihi fa yusallim minhu fadā wa illā kāna qad addā alladhī 'alayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hendak menasihati seorang penguasa, tidak boleh dia terang-terangkan menyampaikan nasihatnya secara terang-terangan. Ini tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya diambil tangan penguasa itu kalau ingin dia nasihati. Dia terangi, dia nasihati secara sirran, secara rahasia. Ya, kalau penguasa ini dengar darinya, alhamdulillah. Kalau dia tidak mendengar, tidak menerima nasihatnya, dia telah menunaikan kewajibannya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Sebab penguasa, ya, sebagaimana yang saya terangkan tadi, wajibnya ada penguasa tengah manusia agar supaya mereka mengatur keamanan manusia, dihormati dan disegani oleh manusia. Ya. Kalau manusia tidak menyegani penguasanya, mereka benci kepada penguasanya, apa yang terjadi dengan umat? Ya. Karena itu kalau ada nasihat untuk penguasa, itu disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Dan layaknya sebagian umumnya manusia, ya, umumnya manusia tidak senang, ya, dinasihati terang-terangan begitu di depan umum. Apalagi dia adalah seorang penguasa. Ya. Apalagi dia adalah seorang penguasa. Dan harus dimaklumi bahwa kita saja manusia biasa, itu sering terjadi kesalahan, kekurangan. Kita saja di rumah tangga sering bertengkar dengan istri, anak-anak banyak masalah. Ya. Apalagi penguasa, anak-anaknya yang dia tanggung bukan cuma di keluarganya saja, umat yang dia tanggung. Ya. Tentunya masalahnya lebih banyak lagi. Maka ini harus dipahami dan dimaklumi. Ya. Maka di dalam hal ini Nabi SAW memberikan tuntunan yang sangat tegas dan penuh hikmah. Sebab yang diinginkan di dalam syariat adalah mewujudkan kemaslahatan. Mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat. Ia kalau dia dizalimi oleh penguasa, maka kezaliman bahaya yang terjadi untuk dirinya saja. Tapi kalau dia dengan dizalimi akhirnya dia menyuruh manusia untuk membangkang kepada penguasa, maka ini bahayanya untuk seluruh manusia, bukan pada dia saja. Karena itu kalau dia adalah manusia yang bijak, kezaliman dia tanggung pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, biar dia dizalimi. Yang penting manusia tetap baik. Manusia tetap baik. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, menyikapi kejahatan-kejahatan penguasa di masa itu. Ya, dikenal ya bagaimana Hajjaj bin Yusuf. Ya, mungkin sebejat-bejat penguasa di masa ini tidak ada yang sebejat Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini membunuhi alim ulamanya, itu yang dia cari. Alim ulamanya. Sampai Al-Hasan Al-Basri dan sejumlah ulama yang lain bersembunyi karena dicari oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dan sudah banyak yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Bersama dengan itu ulama yang hidup di masa itu tidak ada yang menganjurkan kepada manusia untuk melakukan kudeta terhadap Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kenapa? Sebab ini bukan dari jalan Islam. Ya. Ini akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Dan ini akan menyebabkan terjadinya berbagai macam kerusakan untuk manusia. Wasiat para ulama, bersabar kalian dan bersabar. Lihat bagaimana buah dari kesabaran. Setelah masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, masa pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah ta'ala. Pemerintahnya sangat indah sekali dalam sejarah. Ini buah dari kesabaran. Ya, karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, andai kata manusia bersabar akan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, maka waktu itu sangat singkat. Tidak akan berapa lama, insyaAllah ta'ala Allah akan menampakkan kebaikan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menyebutkan kisah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun, penguasa yang sangat bijak dan zalim ini, dan dia menguasai seluruh manusia, memberikan siksaannya dan kejahatannya kepada Bani Israel. Bani Israel yang bersabar sedemikian rupa, Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya dengan pertolongan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dibinasakan Fir'aun dengan seluruh barang sutaranya di dalam laut. Ya. Jadi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bersabar. Ya. Maka demikian pula keadaannya di sini. Ya. Maka dari etika menyampaikan nasihat kepada penguasa adalah dinasihati secara sir. Ya. Dinasihati secara rahasia. Nah, adapun menyampaikan nasihat di atas mimbar, ya, menyampaikan di atas mimbar, makin bukan nasihat namanya. Kita namanya memprovokasi manusia. Ya. So, kalau itu nasihat disampaikan kepada orang yang berkepentingan, ya, disampaikan kepada orang yang berkepentingan. Kamu melakukan kezaliman, kamu melakukan, anggaplah melakukan KKN dan seterusnya dari apa-apa yang biasa kita dengarkan di mimbar Jumat. Ya. Diarahkan kepada orang-orang yang tertentu itu. Itu pun kalau sifatnya tuduhan, di dalam syariat tuduhan itu namanya tuduhan harus diperiksa benar atau tidak. Ya. Hal-hal yang masih gosip kadang sudah disebarkan di mimbar. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Demikian pula dilansir di mass media, ditulis di sana sini. Dan ini semuanya adalah gejala-gejala yang akan membuat umat ini tidak tenang keberadaannya. Dan ini yang kita saksikan. Ya, tidak ada kaidah yang mapan dalam hal ini, dan insyaallah tadi kita akan bahas lebih rinci nanti di dalam mewujudkan keamanan seputar masalah ini. Ya. Baik, kemudian di antara hak dan kewajiban penguasa adalah kita bersabar ya, terhadap kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Kalau mereka berbuat kezaliman ya, dan tidak boleh ya, tidak boleh keluar dan melakukan kudeta terhadap penguasa. Sebab Rasulullah SAW berwasiat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Kata Rasulullah SAW, "Alaika as-sam'u wat-tha'ah fi 'usrika wa yusrika wa man syaddika wa makrihika wa atharatin 'alaika." Hendaknya engkau mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan kamu susah, dalam keadaan kamu lapang, dalam keadaan kamu bersemangat, dalam keadaan kamu terpaksa perintah untuk taat kepada penguasa. Walaupun dalam keadaan kamu dizalimi, juga diperintah untuk taat, mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya. Ya. Katanya Rasulullah, ya, sungguhnya kami telah menunaikan hak-hak kami kepada penguasa. Kalau misalnya kami tunaikan hak-hak kami kepada penguasa dan penguasa tidak memberikan hak-hak kami, apa yang kami lakukan? Maka kata Nabi SAW, tunaikanlah hak-hak mereka dan bersabarlah kalian. Adapun hak kalian, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diperintah untuk minta kepada Allah, bukan diperintah untuk melakukan kudeta terhadap penguasa. Kemudian di antara hak penguasa, tidak boleh kita melakukan kudeta terhadapnya. Kudeta atau dengan mana yang lebih umum, keluar terhadap penguasa. Ya, keluar terhadap penguasa. Dan kudeta ini di dalam syariat dua macam. Ya, ada kudeta dengan fisik dan ada kudeta dengan lisan. Ada dengan fisik dan ada dengan lisan. Dengan fisik terang-terangan memberontak kepada penguasa. Ya. Dan ini dimaklumi bejatnya di dalam syariat. Ya. Dan sekarang yang banyak tidak terpikir oleh sebagian orang adalah kudeta dengan lisan ini. Ya. Ini yang sifatnya mencerca penguasa depan umum, menjelekkan penguasa. Ini asalnya adalah kudeta terhadap penguasa, bentuk korup. Ya. Sebab kalau dia adalah seorang yang taat dalam beragama, maka tidak akan muncul kalimat-kalimat yang seperti ini tengah manusia. Ya. Dan dimaklumi bersama, adanya kudeta fisik itu karena hati-hati yang sudah panas terhadap penguasa. Siapa yang mana hati-hati? Kalau bukan kalimat-kalimat yang diucapkan kepada mereka. Ya. Dia melihat misalnya kemungkaran-kemungkaran, ya. Kemudian setelah itu dipanas-panasi bahwa ini adalah akibat dari penguasa, semuanya mengkambing hitamkan penguasa. Akhirnya, ya terjadi. Ya. Setiap kali ada masalah, turun musibah, ya. Yang pertama kali dibahas, ya kita harus apa banyak bertobat, dan akhir-akhirnya ini karena penguasa kita yang kurang baik, ya, terlalu banyak melakukan ini dan itu. Dan ini adalah sikap yang tidak baik, ya, mengkambing hitamkan. Sebab setiap orang, ya, di dalam terjadinya musibah harus mengkambing hitamkan dirinya masing-masing. Ya. Sebab mungkin saja dosa itu terjadi karena dia juga sendiri. Ya. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Baharul fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas." Karena nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Bukan disebutkan karena tangan-tangan penguasa saja, tapi tangan-tangan manusia itu sendiri, semuanya. Ya, disebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Anggaplah kalau ada penguasa yang zalim. Maka kalau ada penguasa yang zalim itu karena dosa mereka sendiri. Ya. Karena mereka juga zalim, akhirnya penguasa mereka juga zalim, kan begitu? Ya. Jadi kalau menjelekkan, jangan menjelekkan penguasa, jelekkan diri mereka sendiri. Ya. Dan ini adalah sikap yang bijaksana. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kali beliau menyampaikan dakwah, beliau tidak mencari kekuasaan dan mengkritik kekuasaan para pembesar Quraisy, tapi beliau hanya menyampaikan dakwah tauhid. Ini awal kali yang beliau sampaikan. Beliau memperbaiki umat. Setelah beliau memperbaiki umat, semuanya dibangun di atas ketaatan, dengan sendirinya terbentuk kekuasaan di kota Madinah. Dan ini buat dari dakwah yang benar. Buat dari dakwah yang benar. Ya. Baik, kemudian di antara hak-hak penguasa adalah mendoakannya. Mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Ini dari hak penguasa. Sebab dia masuk ke dalam kategori nasihat untuk penguasa. Ya. Masuk dalam kategori nasihat untuk penguasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Khairukum, khairu a'immatikum, ya, man khairu a'immatikum man tuhibbunakum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaikum wa yusalluna alaik. Sebaik-baik penguasa kalian adalah mereka-mereka yang kalian cintai dan mereka juga cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk penguasa kalian dan penguasa kalian juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini sebaik-baik penguasa. Sebaliknya, sejelek-jelek penguasa adalah orang yang kalian benci, mereka juga benci kepada kalian. Orang yang kalian laknat, mereka juga melaknat kalian. Maka kita diperintah untuk mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dan ini sikap yang terpuji. Sebab kalau dipikir, manusia itu bisa menjadi baik dengan penguasa. Dan dimaklumi, ada tugas-tugas yang penguasa tidak bisa melakukannya, ulama yang menjalankannya. Dan ada tugas-tugas penguasa yang bisa merubahnya, ulama tidak bisa melakukannya. Karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kalimat yang hakimah, kalimat yang sangat bijaksana. Dan ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dari tafsir surah Al-Isra. Kata Umar bin Khattab, inna Allah la yudayiru bis sultani, la yanzi'u bis sultani ma la yanzauhu bil ulama. Sungguhnya Allah merubah suatu kemungkaran dengan tangan penguasa, apa-apa yang Allah tidak rubah dengan tangan para ulama. Para ulama menyampaikan dilarang berbuat perzinahan, dilarang ini, diterangkan bahayanya, dosa-dosanya, tetap terjadi. Tapi kalau penguasa ditutup seluruh tempat-tempatnya, tidak ada perzinahan terjadi. Berubah dengan tangan mereka. Demikian, maka hendaknya diketahui hak-hak mereka. Karena itulah penting mendoakan taufik untuk mereka. Perhatikan seorang penasihat yang terbaik di dalam sejarah Islam, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau disiksa di tiga generasi pemerintahan. Karena tiga generasi pemerintahan ini semuanya didoktrin oleh sekelompok manusia untuk menganut pemikiran yang menyimpang dan membuat manusia menganut pemikiran ini. Maka Imam Ahmad menolak. Beliau terangkan batilnya pemikiran tersebut. Dan beliau didebat untuk hal tersebut. Tidak pernah Imam Ahmad dikalahkan hujjah. Tapi beliau dipenjara pada tiga generasi. Bersama dengan itu, Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, kenapa kamu tidak melakukan berita terhadap mereka? Maka Imam Ahmad sangat marah. Ingatlah darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Padahal Imam Ahmad ini panutan manusia di Baghdad. Beliau saja ketika meninggal, rumah-rumah di Baghdad itu semuanya kosong, semuanya mengantar jenazah Imam Ahmad. Kalau hanya sekedar mengumpulkan massa untuk hal tersebut, mampu beliau. Tapi beliau adalah seorang penasihat, memikirkan kebaikan untuk manusia, tidak menghendaki kejelekan untuk manusia. Dan itu pun Imam Ahmad berkata, Lau kana li da'watan mustajabah, laja'altuha fi sultan. Kata beliau, andai kata saya mempunyai doa yang mustajabah, doa ini saya tidak pakai sama sekali kecuali saya pergunakan untuk kebaikan penguasa saya. Ini Imam Ahmad. Kenapa? Sebab dengan baiknya penguasa, kebaikan untuk manusia. Kebaikan untuk manusia. Terpikir, bagaimana kalau penguasa berbuat baik, dilancarkan semua perkara yang berkaitan dengan agama, dibantu segala perkara-perkara yang merupakan kebaikan manusia. Baik manusia itu. Baik manusia. Maka ini yang harusnya dipikir. Dan ini adalah sunnah yang banyak dilupakan oleh manusia. Sunnah yang banyak dilupakan oleh manusia. Sampai sebagian para ulama menyebutkan bahwa di antara hal yang disyariatkan di khutbah Jumat, dan ini ada di dalam buku-buku fikih, hal yang disyariatkan di dalam khutbah Jumat adalah mendoakan untuk penguasa. Mendoakan untuk penguasa. Faedahnya apa? Faedahnya agar manusia itu cinta kepada penguasanya. Ketika didoakan, mereka dengan hati tulus juga mendoakan penguasanya. Dan dengan hal tersebut, penguasa juga tatkala mendengar didoakan oleh masyarakatnya, mereka juga senang dengan hal tersebut dan cinta kepada masyarakatnya. Maka ini dari hak-hak penguasa yang hendaknya kita perhatikan. Ingat, dalil tentang hal ini adalah hal yang jelas dan tegas dan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Tidak ada silap pendapat dalam hal ini. Dan saya bisa menantang siapa saja dari yang bisa mendatangkan di dalam buku fikih yang menyelisih apa yang disebutkan, dengan halamannya, dan pasti dia tidak akan menemukannya kecuali di dalam buku-buku firqah-firqah yang diklaim oleh ulama terdahulu sebagai firqah-firqah yang menyesat atau menyumpal di dalam syariat Islam kita. Adapun di dalam buku-buku fikih para ulama kita di madhab-madhab yang ma'ruf dan yang ada, semuanya menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Begini sebagian dari hak-hak penguasa. Dan tentunya membicara tentang hak-hak, semuanya punya hak yang sangat banyak. Dan di sini saya syarat yang perlu diingatkan beberapa hal dari kewajiban para penguasa. Di antara kewajiban-kewajiban hendaknya ditegakkan oleh orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang pertama, dia berbuat adil. Iya. Berbuat adil dan tidak berlaku zalim. Nah, dan keadilan ini sangat penting artinya di dalam manusia. Iya. Karena pentingnya keadilan ini, Allah memerintahkannya di dalam sebuah ayat. Yang ayat ini kata para ulama adalah ayat yang mengumpulkan segala kebaikan. Ya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya. Sungguhnya Allah memerintah untuk berbuat adil dan ihsan. Berbuat adil dan ihsan. Di dalam berucap kita diperintah untuk berbuat adil. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berucap, hendaknya kalian berbuat adil. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, sab'atun yudhillukumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan teduhi mereka di hari tidak ada teduhan, pada hari itu kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hari kiamat, pada mahsyar, ketika manusia semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang, belum disitan, tidak beralas kaki, keadaan yang sangat mengerikan, yang manusia tidak sempat sama sekali untuk saling melihat. Ya. Yang para nabi, yang para rasul, yang dia ucapkan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Matahari direkapkan di atas kepala. Ya. Dekatnya dengan sejarah 1 mil. Ada mengatakan 1 mil seperti jarak jarum 1 jengkal. Ada mengatakan 1 mil ukuran mil. Ya. Yang dikenal. Sehingga ya, dia pemil darat, pemil laut yang disini. Yang jelas apapun dari ukuran 1 mil ini, maka matahari sangat dekat sekali di atas kepala. Dan keutamaan 7 golongan ini, mereka diteduhi oleh Allah di bawah teduhan singgasananya. Tidak mendapatkan sama sekali ya, bahaya dari terik matahari. Ya. Dan golongan yang paling pertama yang disebut di dalam hadis adalah al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ya. Seorang pemimpin yang adil. Ini yang dikedepankan. Disebutkan di dalam hadis. Kenapa? Sebab memang yang paling banyak pahalanya dari seorang pemimpin, seorang hakim, dan seorang mufti, ulama yang memberikan fatwa di negara, yang paling besar pahalanya adalah seorang pemimpin. Yang paling besar pahalanya. Ini yang ditakrir oleh Rizki Nabi Salam dalam Qawaid Al-Ahkam. Ya. Buku ini Al-Qawaid Al-Ahkam, ini menjelaskan tentang politik kenegaraan ya, di dalam syariat Islam. Bagaimana aturan negara Islam mengatur sehingga tercipta kemaslahatan di tengah manusia. Dan di antara yang beliau tegaskan bahwa pahala seorang pemimpin itu yang paling besar. Sebab kenapa? Ya. Dia adalah power utama untuk umat. Ya. Semuanya dibangun di atas penguasanya. Kalau penguasanya memberi perintah dengan satu kalimat yang baik, maka sejumlah kemaksiatan akan hilang dan sejumlah yang ma'ruf akan ditegakkan. Tapi kalau kalimat penguasa juga adalah kalimat yang jelek, maka akan terjadi sejumlah kejadian pula. Ya. Karena itu, ya. Tatkala diberikan pahala yang sangat besar, tatkala mereka berlaku adil, juga diterangkan tentang bahaya yang sangat besar apabila mereka tidak berlaku adil. Maka ini adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah rahmat kepada rakyatnya. Rahmat kepada rakyatnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, beliau bersabda dengan doa, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alayhi ushkub alayhi. Ya Allah, siapa yang memegang dari perkara umatku sesuatu, memimpin dari perkara umatku sesuatu, kemudian mereka memberatkan umat, maka beratkanlah terhadap dia. Ya. Dan juga Nabi melanjutkan doanya, ya Allah, ya siapa yang memegang dari perkara umatku fa ashfaqa alayhi, lalu mereka berlemah lembut kepada umatku, rahmat kepada umatku, maka rahmatilah dia. Rahmatilah dia. Maka ini diantara kewajiban seorang penguasa dan keutamaannya. Ya. Dan dimaklumi bahwa segala sesuatu itu akan tercipta kebaikan kalau ada rahmat antara sesama manusia. Rahmat dari rakyat kepada penguasanya dan dari penguasa kepada rakyatnya. Ya. Kemudian diantara ya, kewajiban juga adalah memperhatikan rakyatnya dari segala sisi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, ya. Man waliya min amri ummati syai'an falam yahut bi lutfihi illa haramallahu alaihi jannah. Siapa yang memegang perkara umat lalu dia tidak mampu untuk memperbaikinya atau kurang di dalam memperbaikinya, maka Allah haramkan atasnya surga. Allah haramkan atasnya surga. Dan memang kalau dilihat dari nas-nas hadis, jelas ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan beratnya, dan juga wajar kalau disebutkan keutamaan yang sangat besar dalam hal tersebut. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau mau meninggal ditanya, wahai Umar, tidakkah kamu ya, menjadikan ada khalifah setelahmu? Kata Umar, kalau saya tidak menjadikan ada khalifah setelahku, maka saya telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, Rasulullah meninggal dan beliau tidak menunjuk siapapun. Beliau mengisyaratkan Abu Bakar tapi tidak menentukan. Ya, dan kalau saya membuat khalifah setelahku, maka saya juga melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang lebih baik dari saya, yaitu Abu Bakar melakukannya. Sebab Abu Bakar ketika meninggal, akan meninggal, beliau telah melimpahkan kekuasaan kepada Umar. Melimpahkan kekuasaan kepada Umar, dan Umar menjadi penguasa tanpa ada sesuatu apapun, dan langsung dibaiat oleh seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan umat waktu itu. Kemudian dari tugas yang keempat adalah melaksanakan hal-hal yang merupakan kekhususan kewajibannya. Di dalam syariat kita ada sejumlah perkara. Perkara ini di tengah umat merupakan kekhususan pekerjaan penguasa, bukan pekerjaan rakyat, bukan pekerjaannya dai, bukan pekerjaannya alim ulama, tapi pekerjaan penguasa saja. Pekerjaan penguasa. Apa hal tersebut? Yang pertama, menegakkan jihad fi sabilillah. Satu. Yang kedua, menegakkan hudud. Ya. Menegakkan hudud, yaitu hukum-hukum terhadap pelanggaran. Ya. Hukum penentangan, hukum gan, hukum bunuh, ya, kisah, dan lain-lainnya. Ini menegakkannya penguasa. Ya. Karena itu salah ya, kalau misalnya ada anak yang mencuri, dia potong tangannya, itu salah. Sebab itu bukan wewenangnya. Wewenang penguasa yang melakukan seperti itu. Ya. Memastikan ini potong tangannya atau ini, itu wewenang penguasa. Kemudian yang ketiga, mereka memegang duit untuk pelaksanaan sholat id, penentuan harinya, di mana tempatnya, dan keadaannya bagaimana. Ini sekarang yang dilantarkan tatkala sholat id ini semuanya berbicara dan penguasa tidak memberikan wewenang mutlak di sini, akhirnya tiap tahun kita menderita dalam hal ini. Tiap tahun kaum muslim terpecah, ada yang id dahulu, ada yang belakangan. Dan harusnya yang memegang di sini penguasa, ya, kekuasaan mutlak. Ya, sebab terjadinya silang pendapat itu wajar terjadi. Ya, dan di sinilah tugas penguasa. Sinilah tugas penguasa. Sebagaimana di mahkamah, dalam sebuah masalah ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Siapa yang memutuskan pendapat ini?